pada setiap malam yang gelap, pada fajar yang muram, pada mimpi yang menjam, pada rindu yang memujam, pada senyuman yang berlapis mekarnya seperti seruni. Ku sentuh wajahmu di mimpi yang sunyi. Dekapan tulus membuai nurani, tak kunjung ku temui di mana. Mana-mana membelai helai rindu yang sedih.